Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada pertemuan tadi sebelum Isya kita telah membaca keterangan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnidul Faqih Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala terkait dua poin kesesatan kelompok Syiah. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau rahimahullah tentang orang-orang Syiah, ayakunu musliman man yahkumu ala jami'i sahabati birriddati 'anil Islam illa nafaran qalilin wa yazzamu annahum kuffiru bisahbihim lil khilafati min Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa anhum wa ittifaqihim ala dhalik ma'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajtami'u ummati ala dalalatin wa hum khairu ummatihi wa afdaluhum wa qudwatuhum afa ya'qilu an yajtami'u kulluhum ala dalalah. Kata beliau rahimahullah, apa mungkin seseorang itu pantas dikatakan muslim sementara dia menilai seluruh sahabat itu murtad dari Islam? Orang-orang Syiah, mereka meyakini bahwa kaum sahabat radhiyallahu anhum ajmain murtad dari Islam kecuali sejumlah kecil seperti Al-Mindad Ibn Al-Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Darda, Abu Dzar, dan beberapa sahabat yang lain yang mereka anggap tetap di dalam Islamnya. Selain beberapa sahabat ini, kafir. Bahkan orang-orang Syiah menuduh bahwa sebagian besar sahabat masuk Islam bukan karena faktor agama, tapi karena faktor ekonomi. Terpaksa masuk Islam. Bukan ikhlas, bukan tulus, meninggalkan belenggu-belenggu jahiliyah, kemudian ridha dengan Islam, ridha billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyya. Mereka tuduh sahabat itu bukan seperti itu. Mereka tidak ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, tidak ridha kepada Islam sebagai agamanya, tidak ridha kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Para sahabat itu masuk Islam hanya karena faktor ekonomi. Biar dapat duit, biar dapat jatah, ghanimah, mendapatkan harta sa'i, pembagian ini, dan itu. Ini orang-orang Syiah, keji, memang benar mereka. Nah, kenapa mereka begitu membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Alasannya, annahum kufiru bisahbihim lil khilafati min Ali ibn Abi Thalib, karena semua sahabat saat itu secara zalim tidak menyerahkan kekhilafahan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sepeninggal Umar, tetapi menyerahkannya kepada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, bahkan mereka menyalahkan sahabat, kenapa membaiat Abu Bakar As-Siddiq? Padahal yang paling pantas dan lebih berhak mendapatkan kekhilafahan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini cara berpikirnya orang-orang Syiah. Mereka berhitung bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak. Keponakan Nabi sallallahu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi alaihi salatu wassalam, menantu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tentunya mereka mengatakan seperti itu tidak jujur. Mereka menyatakan seperti itu tidak jujur. Artinya, kalau memang betul mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, pasti mereka akan mengikuti arahan-arahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka sebagian ulama kita menulis penyimpangan-penyimpangan Syiah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, secara khusus, kalau memang mereka betul-betul mencintai Ali bin Abi Thalib, itu akan mengikuti arahannya. Lihat Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tetap berada di dalam barisan pendukung-pendukung mereka. Pendukung Abu Bakar, pendukung Umar, pendukung Utsman. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib menempati posisi yang strategis dalam kekhilafan-kekhilafan tersebut. Nah, ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kecuali mereka akan menuduh Ali bin Abi Thalib pengakut. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling pemberani di antara mereka. Nah, di antara para pemberani-pemberani Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah mengatakan ya masih takut ini dan sebagainya. Betul-betul akhirnya mereka mencela sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangankan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak selamat dari ucapan-ucapan kotor mereka. Jalaluddin Rahmat beberapa waktu yang lalu, dalam hitungan hari kemarin-kemarin ini, apa kata Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah ini? Kata dia, Nabi Muhammad tidak memiliki keorganisasian yang baik. Tidak memiliki manajemen yang bagus. Buktinya, Nabi Muhammad meninggal tanpa memilih siapakah penggantinya. Umat dibiarkan kacau. Ini bahasa dia. La haula wa la quwata illa billah. Jangankan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari omongan kotor kaum Syiah. Omongan kotor kaum Syiah. Naam. Jadi mereka menyalahkan para sahabat. Kenapa bukan Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai khalifah? Kenapa Abu Bakar, kenapa Umar, kenapa Utsman? Mestinya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menurut mereka. Sementara para sahabat ijma. Seluruhnya berijma bahwa pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu para sahabat berijma sepakat pengganti Abu Bakar adalah Umar. Sahabat semuanya sepakat bahwa pengganti Umar adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Naam. Nah, salah satu ciri orang yang terpengaruh pemahaman Syiah walaupun tanpa sadar. Ingat, walaupun tanpa sadar. Naam. Ketika menyebut nama sahabat Ali bin Abi Thalib, dibedakan doanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia sebut karramallahu wajhah. Ali karramahullahu wajhah. Ini ciri pemahaman Syiah. Tapi saya katakan tadi, walaupun tanpa sadar, artinya belum tentu orang yang menyebut nama Ali lalu ditambahkan karramallahu wajhah lalu kita tuduh dia Syiah. Belum tentu. Makanya saya katakan tadi, walaupun tanpa sadar. Apa alasannya? Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Ali. Karena menurut mereka, Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meletakkan kepalanya bersujud di hadapan berhala dan patung. Di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi mereka beralasan Ali adalah satu-satunya orang. Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya orang yang tidak pernah sujud. Ini kan wajahnya. Tidak pernah bersujud dengan wajah di hadapan patung dan berhala. Sementara sahabat-sahabat yang lain pernah melakukannya. Di zaman jahiliyah yang dimaksud. Padahal secara sejarah Ali bin Abi Thalib bukanlah satu-satunya orang. Ali bin Abi Thalib bukan satu-satunya orang yang tidak pernah sujud di hadapan patung dan berhala. Maka ada sahabat-sahabat yang lain, masih ada orang-orang lain selain Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah sujud di hadapan patung dan berhala. Contohnya adalah ayah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Nah, beliau salah satu tokoh yang tidak pernah sekalipun sujud di hadapan patung dan berhala. Nah, tetapi kenapa kok dibedakan? Yang lain radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tanpa sadar orang yang mengucapkannya itu telah membuat perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang betul masing-masing sahabat memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ahlu sunnah ketika mendoakan seluruh sahabat, doa mereka sama, radhiyallahu anhu. Dari mana ahlu sunnah mengambil doa ini? Diambil dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quran dalam surat At-Taubah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Kita menyebut nama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyebut nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya radhiyallahu anhu berdasarkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Maka kaum Syiah itu mereka gambar-gambar di rumahnya ya, gambarnya Ali bin Abi Thalib. Dari mana kok bisa tahu gambarnya Ali bin Abi Thalib seperti itu? Pakai sorban, jenggotan, digambarkan seperti itu, pedangnya bermata dua, Zulfikar begitu. Tulisnya Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ditempel. Nah, dari mana kok bisa menentukan wajah Ali bin Abi Thalib seperti itu? Kalau tidak sesuai, dusta namanya. Kan begitu ya? Si A dikatakan ini gambarnya, fotonya, bentuk wajahnya seperti ini. Mungkin mereka beralasan, kan kita bisa membuat sketsanya dari keterangan ciri-ciri fisik. Tapi dari mana kita bisa memastikan? Gambar-gambar yang dijual bukan cuma sketsa. Bukan cuma sketsa yang dibuat itu ya. Hidungnya mancung, wajahnya begini dan segala macam jenggotan. Memang betul sahabat Ali bin Abi Thalib jenggotan. Bahkan sampai dadanya. Tetapi untuk memastikan dengan gambar lux ya. Gambar lux yang dijual-jual kan gambar lux. Bukan cuma sketsa ya. Tahu sketsa gak saudara yuk? Tahu sketsa? Bukan sketsa akan bukan. Gambar sekali. Yang bisa menjelaskan sketsa siapa ini? Calon gambar Ustaz. Jadi misalkan ada penjahat melakukan perampokan kan gitu ya. Contoh aja ini. Akhirnya polisi nanya beberapa saksi, ciri-ciri tubuhnya gimana? Nanti ada orang yang memang punya keahlian membuat sketsa. Di kepolisian ada seperti itu. Keahlian punya sketsa enggak setiap orang bisa. Kan gitu. Tubuhnya tinggi pendek ya, pendek kira-kira berapa? Sabar. Gemuk, kurus. Ya nanti saksinya kan cerita agak gemuk. Hidungnya gimana rambutnya? Saya Pak Sur ini kan gemuk juga. Pakai kacamata apa enggak? Pakai. Oh sama. Pakai kacamata. Rambutnya masih hitam atau sudah putih? Masih muda atau sudah tua kan gitu. Dicari gitu. Akhirnya ketemu. Sketsa-sketsa kaum teroris gitu ya. Teroris sketsanya ketemu. Akhirnya dicarikan. Nah ini. Gambarnya seperti ini, ciri-ciri demikian. Lah artinya ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab tentang sahabat Ali bin Abi Thalib maksimalnya hanya bisa dibuat sketsa. Tapi kalau yang digambar yang dijual-jual itu sudah print-printan lux itu. Seperti itu sudah. Nah. Kemudian yang keempat. Ayakunu musliman man yadza'il ismata li Ali bin Abi Thalib wa banihi al-itsnai asyar. Ma'a anna al-ismata lam tathbut li ahadin ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu madda'aha wa wallahi madda'aha Aliun li nafsihi wa la da'aha al-Hasan wa la al-Husain wa la ahad min abna'ihim al-ghur al-mayamin alladhina idda'ayat lahum. Kata beliau rahimahullah, apa mungkin seseorang itu dikatakan muslim kalau dia menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan putra-putranya yang berjumlah 12 itu secara garis turun-temurun itu ma'sum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Padahal ma'sum itu tidak ada yang memilikinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata beliau, Ali bin Abi Thalib sendiri saja tidak menyatakan dirinya ma'sum. Al-Hasan dan Al-Husain, beliau berdua tidak pernah menyatakan mereka ma'sum. Bahkan tidak ada satupun di antara keturunan Ali bin Abi Thalib mereka yang beriman dan mengikuti jejak Nabi Muhammad dan jejak ayah-ayahnya menyatakan dirinya maksum, tidak ada. Ini malah dikatakan maksum. Nah, dikatakan maksum. Bahkan lebih dari itu, sebagian sekte di dalam gerakan Syiah, mereka menyalahkan malaikat Jibril alaihi salam. Karena salah memberikan wahyu. Mestinya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, kok diberikan kepada Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Kata mereka mirip katanya. Malaikat Jibrilnya bisa lain. Malaikat Jibril disalahkan. Nah, katanya, kata mereka, memang benar ada kemiripan antara wajah Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad. Iya, katakan mirip. Katakanlah mirip. Katakan wajahnya mirip 100%. Tapi usia ketika itu. Rasulullah sudah berusia 40 tahun, Ali bin Abi Thalib masih 12 tahun. Apa kemudian wajahnya mirip, keliru? Kalau umurnya sama, tinggi badannya sama, wajahnya sama, mungkin keliru lah ya. Tapi kalau sudah secara umur saja beda, yang siji 40, siji 12 tahun. Walaupun semirip-miripnya apa mungkin orang salah kan gitu. Apalagi malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ada sekte Syiah seperti itu. Ada sekte Syiah seperti itu. Ya kita mungkin memahami opono ya, ada. Karena kita alhamdulillah hidup dalam lingkungan Sunni. Sehingga tidak mendengar, tidak membaca. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini. Tetapi alhamdulillah para ulama kita berhasil mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan pengakuan orang-orang mereka yang kemudian bertaubat. Yang kemudian bertaubat. Para ulama kita berhasil mengumpulkan bukti-bukti dari referensi-referensi utama milik mereka. Tapi untuk kita yang bukan ulama ini, terus kemudian jangan coba-coba, coba tak delok dhewe referensi utamane piye. Untuk kita yang bukan ulama, cukup wakilkan tugas ini kepada ulama. Kita khawatir jangan-jangan kita sendiri yang terbawa. Baca buku Syiah, oh iya ya, bener ya. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menyaring. Kita tidak punya filter untuk memisahkan ini baik, ini buruk, ini sesat, ini al-haq. Nah, kita cukup percaya dengan ulama-ulama kita seperti di sini. Nah, kalau yang berbicara seperti beliau, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, termasuk ulama besar di zaman ini yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, sudah menukilkan untuk kita. Apa ya kita mengatakan, jangan-jangan gak bener ini nukilannya. Gak mungkin kan ya. Nah, apalagi ulama-ulama kita yang menulis lengkap, rinci dan detailnya, difotokopi, diprint, bukti-bukti, apa fisiknya. Ini loh nukilan-nukilan dari Syiah, ini. Alhamdulillah kita tidak perlu ragu. Nah, maka Ahlussunnah tidak menganjurkan kaum muslimin untuk meneliti sendiri buku-buku referensi karya mereka. Tidak perlu. Nah, kemudian berikutnya poin yang kelima. Ayakunu musliman man abada ba'dal makhlukin ahya'an wa amwata wa da'ahum 'inda asy-syada'idi wa tatufu biquburihim bal wa za'ama an al-hajj ila Karbala ya'dilu al-hajj ila baitillahil haram. Yang kelima, apa mungkin seseorang itu pantas dikatakan muslim sementara dia menyembah makhluk saat hidup dan matinya? Mereka panggil orang-orang tersebut ketika dalam keadaan susah dan sulit, melakukan tawaf di kubur mereka, di Najaf, di Karbala, di Qum, pusat Syiah, pusatnya Syiah. Itu ada kubur-kuburan yang memang digunakan tawaf oleh para pengikutnya. Tawaf di kubur, diyakini sebagai ibadah. Dipanggil namanya, Ya Khumaini, Ya Khumaini, Ya Khumaini, Ya Khumaini. Dipanggil. Syiah mereka, Ya Khumaini, Ya Khumaini, Ya Khumaini. Nah, kalau kita di Yaman ada kuburan Al-Fuzi. Nah, Badruddin Husain Al-Fuzi. Betul-betul. Kuburnya itu besar. Melakukan tawaf. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan sebagian mereka yang ekstrim menganggap bahwa berhaji ke tanah Karbala itu sama juga dengan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Sebagian pengikut Syiah di Indonesia, bahkan di Indonesia yang sudah betul-betul ekstrim, mereka tidak menyatakan sah salat bila tanpa tanah Karbala sebagai tempat sujudnya. Mungkin ada di antara panjenengan yang pernah menyaksikan orang seperti ini, mendengar cerita. Mereka mengakui sendiri. Jadi kemana-mana bawa sekantong tanah. Gak tahu benar dari tanah Karbala atau enggak itu. Jangan-jangan cuma tanah gelagah gitu. Dijual belikan sama tokohnya gitu, tanah Karbala. Percaya wae, oke. Bisa saja. Terus kalau diambil seluruh dunia tanah Karbala lah piye itu. Bawanya bagaimana, ekspor impor tanah Karbala. Ada loh. Ada yang seperti itu. Salatnya kalau enggak ada tanah Karbala, pokoknya sujudnya. Mereka melakukan kamuflase bukan sekantong plastik. Ketahuan banget. Sujud dengan sajadah kecil. Mereka punya sajadah kecil seukuran ini. Kan gitu. Tapi di dalamnya itu tanah Karbala. Orang kan melihatnya sajadah ya. Sajadah. Tapi kalau dipegang izinnya ya tanah bener. Tapi gak tahu tanah mana. Betul-betulkah Karbala ataukah tidak. Sampai seperti itu keyakinan orang-orang Syiah. Nah, sampai seperti itu keyakinan orang-orang Syiah. Dan masih banyak lagi beberapa hal-hal lain yang terkait dengan apa namanya kaum Syiah. Mungkin yang terakhir kita sebutkan, ayakunu musliman man yaz'um annal mahdi yal muntawar idha kharaja sayuhakiku malam yuhakikhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi maqalatul Khumaini allati sarraha biha fi kitabihi. Apa pantas seseorang itu dikatakan muslim kalau dia beranggapan bahwa al-mahdi, imam mahdi yang ditunggu-tunggu kaum Syiah itu, kalau nanti betul-betul keluar, akan merealisasikan beberapa hal yang belum direalisasikan oleh Nabi Muhammad. Menganggap bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia belum sempurna menyampaikan ajaran Islam. Kata beliau rahimahullah, ini secara khusus ucapan Khumaini dan keyakinannya yang dia sebutkan sendiri dalam karya tulisnya. Jadi ada buktinya bahwa Khumaini beranggapan bahwa nanti Imam Mahdi milik mereka, bukan Imam Mahdinya kaum muslimin yang diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi mereka masih hidup sampai sekarang. Masih sudah ada. Sudah ada, hidup di dalam gua. enggak tahu gua mana, sirdab mereka sebut istilahnya. Dan itu sebenarnya sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan. Ya kita bisa bayangkan saja kalau misalkan di lingkungan orang-orang Syiah, di komunitas mereka, di tempat-tempat pusat-pusat mereka di Iran, ya itu sudah. Jadi keyakinan mereka sudah biasa seperti itu keyakinannya. Ya orang Islam itu seperti itu. Menurut mereka, wallahu alam bisawab. Masih ada lagi ya kain kawin kontrak tadi ya. Kawin kontrak ini disebutkan dalam poin ke-10 dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Nah, kita cukupkan sekian. Ini karena berbahayanya pemikiran Syiah dan pemahamannya, maka Syekh Mukbil rahimahullah secara khusus memberikan nasihat kepada kita. Secara khusus memberikan nasihat kepada kita untuk berhati-hati terhadap kaum Rafidhah. Ingat, hanya ahlu sunnah. Hanya ahlu sunnah yang secara jujur, tulus, continue memperingatkan umat dari kesesatan kaum Syiah. Hanya ahlu sunnah yang continue. Continue itu terus-menerus. Tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, mohon maaf, misalkan beberapa waktu yang lalu, demi untuk mendongkrak suara dalam apa namanya pilihan, akhirnya isu Syiah yang diangkat. Pilpres selesai, mereka yang mengangkat isu Syiah apa kemudian ikut masih terus berbicara? Masih terus berbicara? Diam. Serampung, kalah. Kan gitu. Sudah kalah. Enggak berbicara. Sebelum pilpres, apa mereka berbicara tentang Syiah? Kan kemarin kan Syiah. Kalau memilih pasangan ini, nanti Syiah yang akan muncul. Menteri agamanya Syiah. Syiah itu sesat. Kalau Anda betul-betul jujur membenci Syiah, kalau Anda betul-betul jujur ingin memperingatkan kepada umat tentang kesesatan Syiah, ngomong-ngomong tentang Syiah dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu baru bicara tentang Syiah. Diangkat, dijadikan isu untuk apa namanya mencari suara. Kan begitu. Rampung, kalah. Tapi ahlu sunnah coba setiap waktu, setiap zaman, daurah Syiah. Dikit-dikit Syiah, sana Syiah, sana Syiah, sini Syiah, sini Syiah. Alhamdulillah, continue. Karena memang seperti itu. Kata beliau di paragraf yang terakhir ini. Nah, وَمَنْ يَقُومُ بِرِعَيَتِهَا إِلَّا أَهْلُ sunnah. Yang betul-betul tampil secara kontinu dan tulus memperjuangkan Al-Haq, Al-Quran dan Sunnah, ya, hanya Ahlu Sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab, cukup. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang obat dan penawar, serta langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meminimalkan adanya khilaf, perbedaan dan pertentangan di dalam kaum muslimin itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.